بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita mulai bab baru yaitu bab al-buyu' wal mu'amalat, bab jual beli dan mu'amalat. Setelah sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab haji, dan kita berharap tentunya mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. Setidaknya kalaupun memang enggak paham apa yang kita pelajari, insya Allah jadi tambahan amal ibadah kita dia. Artinya kalaupun belajar enggak paham kan tetap dapat pahala kan begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan sadul kifli. Jadi kita sekarang mulai bab baru, bab al-buyu wal mu'amalan. Kita mulai teman-teman yang dirahmati Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawraini amin ya rabbal alamin. Kitabul buyu'i wa ghairiha minal mu'amalan. Kitab al-buyu', kitab jual beli, wa ghairiha, dan selain jual beli, minal mu'amalat, daripada mu'amalat. Jadi insyaAllah pada bab ini kita akan pelajari segala hal yang berkaitan dengan mu'amalat. Jadi bukan cuma jual beli ya. Jual beli bagian daripada mu'amalat, tapi lebih daripada itu, mu'amalat itu di dalamnya ada hibah, ada wakaf, ada qard, ada mudorobah, ada banyak halnya gitu. Ada ijarah dan seterusnya. Insya Allah kita akan pelajari. Ahlan Pak Jagat. Waalaikumsalam Pak Iwan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawraini amin ya rabbal alamin. Kitabul buyu'i wa ghairiha minal mu'amalat. Al-buyu'u salasatu asya'a. Bai'u 'aynin mushahadatin fajaizun. Al-bai'u salasatu asya. Jual beli itu ada tiga jenis. Jadi maksudnya jual beli tiga jenis itu jual beli yang paling sering terjadi di antara kita semua. Itu biasanya ada tiga jenis. Pertama, bai'u 'aynin mushahadatin, yaitu jual beli barang musyahadah, barang yang kelihatan, barangnya ada. Fajaizun, maka hukumnya boleh. Kemudian yang kedua, mana? Wabai'u mausufi, wabai'u syai'in mausufin fi dhimmati fajaizun, wabai'u aynin ghaibatin lam tushahad falayajuz. Jadi yang kedua, bai'u syai'in mausufin fi dhimmah. Jual beli sesuatu yang deskripsinya sudah duluan fi dhimmati, tapi barangnya belakangan. Cuman duitnya udah bayar, deskripsinya dijelasin bahwa barang yang dibeli itu begini, begini, begini. Ah, itu namanya mausuf fi dhimmah, sudah dideskripsikan, sudah dijelaskan. Tapi barangnya nanti ditangguhkan fi dhimmah. Fajaizun, itu hukumnya boleh. Wabai'u aynin ghaibatin lam tushahad. Dan jual beli barang yang gaib, yang enggak ada, lam tusyahad dan belum terlihat, fala yajuz. Kita mulai baca dari awal. Kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullah, al-bay'u jual beli itu fil lughati, secara bahasa, i'fa'u syai'in fi muqabalati syai'in. I'fa'u syai'in fi muqabalati syai'in, memberikan sesuatu fi muqabalati syai'in, terhadap muqabalah, pertukaran sesuatu. Bahasa, secara bahasa gitu. Memberikan sesuatu, muqabalah, ditukar dengan sesuatu yang lain. Jadi kita ngasih, kita dapat. Itu namanya jual beli. Saya ngasih motor, kemudian yang dikasih motor ngasih saya mobil. Nah, itu jual beli namanya. Secara bahasa jual beli itu barter, tukar menukar. Jadi i'ta'u syai'in, memberikan sesuatu, fi muqabalati syai'in, iya, barter, diganti dengan sesuatu yang lain. Wa fi syar'i, itu kalau secara bahasa begitu. Wa fi syar'i, dan secara syara, yang dimaksud dengan al-bay'u jual beli itu, muqabalatu malin bimalin qabilaini litasurrufi biijabin wa qabulin alal wajhi al-ma'zuni fihi. Muqabalah, tukar menukar, malin bimalin, harta dengan harta. Jadi yang namanya jual beli, tukar menukar harta dengan harta. Maka kalau tukarnya harta dengan sesuatu yang bukan harta, bukan dikatakan jual beli. Malun itu kan matumu wila wa tumulika, kan begitu. Sesuatu yang memang tumu wil, bisa dikembangkan. Bahasanya harta itu apa ya? Iya kan gitu, matumu wila wa tumulika, dalam beberapa kitab fikih dikatakan demikian. Aimalahu qimah, sesuatu yang memang bisa dinilai dengan uang. Bisa dinilai, itu namanya harta. Dan itu bisa dimiliki begitu. Matumu wila wa tumulika. Dan harta dinamakan harta itu, dinamakan mal itu kan karena matamilu ilaihi nafsu. Karena harta adalah sesuatu yang kita tuh condong terhadap dia. Iya kan, siapa orang yang gak suka duit kan gitu. Orang bohong aja kalau kerja gak nyari duit, emang kerja nyari duit kan. Emang orang tuh condong terhadap harta. Condong itu dalam bahasa Arab mal gitu. Jadi harta dikatakan mal, matamilu ilaihi nafsu, karena itulah yang jiwa kita ini, nafsu kita emang condong banget sama dia. Ya kan? Orang tiap hari enggak pernah keluar rumah, takut corona. Tapi kalau di luar ada duit dan dia bakal dapat, dia keluar tuh. Wah, itu namanya malun. Jadi muqabalah, pertukaran. Jadi kalau tukernya bukan dengan harta, dengan sesuatu yang memang tidak bisa dinilai dan juga tidak bisa dimiliki, itu bukan bai' namanya. Maka itu jasa itu kan tidak termasuk dalam kategori bai', dia masuknya ijarah. Ijarah itu amal. Jadi kalau bedanya gitu ya. Bedanya jual beli sama ijarah, ijarah itu biasanya jasa. Kalau bai' itu barang gitu. Tapi dia bagian daripada tijarah, bagian daripada perdagangan itu. Muqabalatu malin bimalin qabilaini litasarrufi. Nah, mal yang dimaksud qabilaini itu kedua mahal harta yang tadi ditukar tuh. Menukar harta dengan harta, kedua harta yang saling ditukar itu qabilaini litasarrufi, itu bisa litasarruf, bisa ditasarruf itu apa bahasa Indonesianya? Bisa diapa-apain, bisa digunain. Saya nuker mobil, make mobil. Jadi mobil saya, mobilnya sama-sama qabil. Sesuka harta tersebut bisa untuk digunakan, bisa untuk dipakai. Maka kalau barang itu tidak bisa dipakai, jual belinya cacat. Jual belinya, tukarnya pakai daun. Daun kan nggak bisa dipakai. Kan iya, gak bisa dipakai itu. Jadi qabilain litasarruf, tapi bisa jadi qabilain litasarruf itu juga qabil menerima litasarrufi, untuk digunakan sesuatu yang dibolehkan dalam syariat. Tapi umum aja ya, sebenarnya umum qabilain litasarruf itu ya pokoknya bisa dipakai harta ini bisa digunakan gitu. Kita nukernya pakai duit, ya duitnya bisa kita pakai, kan begitu. Makanya Bitcoin, kripto, apalagi itu kan nggak masuk dalam kategori mal dalam pandangan syariat. Tidak masuk dalam kategori nakad. Nah, nakad itu alat tukar. Karena dia tidak punya bebas pakai, betul. Dia tidak punya kuah ijtimai, kuah iktisadi, kuah siasi gitu. Syekh Za'atari itu dari Suriah beliau mengatakan syarat sesuatu jadi nakad itu punya tiga. Kuah ijtimai, secara sosial barang tersebut memang diakui oleh orang-orang setempat gitu, sosial mengakui ini bisa nih dijadikan sebagai alat tukar gitu. Yang kedua, kuah iktisadi, memang dia punya nilai gitu. Jadi bukan cuma selembar kertas, dia punya underlying aset, walaupun sebenarnya uang kertas kita juga nggak punya underlying aset. Ya nih ya, uang kertas kita nggak punya underlying aset tuh sebenarnya. Uang kita kan cuma dikeluarin aja begitu. Nggak punya underlying aset emasnya kan nggak ada. Ya apapun itu kuah ijtimai, kuah iktisadi, yang ketiga kuah siasi. Jadi secara sosial orang-orang menerima itu sebagai alat tukar. Yang kedua, dia punya nilai secara ekonomi. Underlying asetnya ada. Yang ketiga, kuah siasi. Dia punya kekuatan politis, dalam arti dia diakui oleh penguasa setempat sebagai alat tukar. Itu yang dikatakan sebagai nakad itu uang. Makanya Bitcoin nggak bisa sampai sekarang. Secara syariat dia bukan uang gitu. Bitcoin tuh jadi standar status sama uang monopoli, sama tuh, sama-sama mainan. Cuman kalau Bitcoin mainan orang kaya, kalau orang miskin monopoli mainnya gitu. Jadi seperti itu. Jadi ada tiga aturan syarat disebut sebagai nakad alat tukar. Muqabalatu malin bimalin qabilaini litasarrufi biijabin wa qabul. Dan jual belinya itu, tukar menukar itu dilakukan dengan ijab dan qabul. Ada ijab dari pembeli atau penjual, qabul dari jadi ijab qabul itu enggak mesti ijab dan qabul itu penjual, ijab itu penjual, qabul penerima. Tapi ijab dan qabulnya tidak mesti pembeli dulu, penjual dulu. Jadi bisa duluan pembeli atau siapapun. Intinya ada ijab dan qabul alal wajhil ma'zuni, dengan skema yang memang diizinkan oleh syariat. Salah satu skema yang diizinkan oleh syariat kan akadnya tidak mengandung riba, tidak mengandung kezaliman, tidak mengandung goror. Kemudian barang yang didagangkan adalah sesuatu yang halal untuk digunakan. Dia bukan najis, dia juga bukan barang yang nggak kelihatan atau tidak jelas sifatnya begitu. Kan ditutup. Kemudian pelakunya juga melakukan akad dilakukan di waktu yang diizinkan, karena ada beberapa waktu tidak diizinkan seperti azan Jumat. Kemudian pelakunya harus orang yang ghair mahjur, orang yang memang layak bertransaksi, dia bukan orang yang sedang dicekal oleh pengadilan. Misalnya kan ada perusahaan pailit, ketika perusahaan pailit kan nggak boleh kemudian melakukan transaksi apapun kepada siapapun. Itu namanya alal wajhil ma'zun. Ini alal wajhil ma'zun ini ke belakang panjang nih penjelasannya. Tapi itu muqabalatu malin bimalin qabilaini litasarrufi biijabin wa qabulin alal wajhil al-ma'zun. Alal wajhil ma'zuni fihi. Wal aslu fi masyru'iyyatil bai'i, dan dalil tentang pensyariatan jual beli al-kitabu wa sunnatu wa ijma'ul ummah. Al-kitabu al-Qur'annya ada, wa sunnatu sunnahnya ada, wa ijma'ul ummati, dan kesepakatan umatnya juga ada. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Ada riba sama jual beli itu mirip-mirip ya, sama-sama nyari untung. Man kalau riba nyari untungnya di utang piutang, kalau jual beli nyari untungnya ya di dagangan kan begitu. Tapi Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. wa minas sunnati, dan dalil daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qauluhu sallallahu alaihi wasallam al bayyani bil khiyar. Dalilnya dua orang penjual dan pedagang, penjual dan pembeli, bil khiyari itu punya masing-masing punya bil khiyar. Punya khiyar itu apa? Bahasa Indonesia yang paling enak tuh khiyar itu garansi ya. Punya masing-masing punya waktu untuk membatalkan akadnya begitu. Ada garansinya begitu. Ahlan, assalamualaikum Ustaz Ahmad Rizali Nur Yusera. Wa ghairu dzalika, dan banyak dalil lain dari selain itu. Bahkan Nabi Muhammad itu pernah mengatakan, pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ayyu amalin atyab, kan gitu kata Nabi Muhammad, kata sahabat, ya Rasul, ayyu amalin atyab, pekerjaan apa yang lebih bersih atau lebih manis atau lebih baik untuk kita kerjakan. Kata Nabi Muhammad, amalur rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrur. Setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh orang dengan tangannya sendiri, wa bay'in mabrurin, dan setiap jual beli yang benar, yang bebas syarat haramnya, itu yang amal apa al-kasbul atyab itu. Jadi usaha yang manis, yang bagus itu ya begitu. Jadi jual beli. Wal ijma'u mun'akidun ala dhalik, dan ijma' itu terjadi pada hal ini. Thumma innal bay'a, kemudian yang namanya jual beli, qad yakunu ala aynin hadiratin, bisa jadi jual belinya terhadap aynin hadirah, barang yang sudah ada. Wa qad yakunu ala syai'in fi dhimmah, dan bisa jadi jual belinya pada barang yang fi dhimmah, yang adanya nanti kemudian ketika akad belum ada. Wa huwa salamu, dan ini yang dinamakan sebagai bai' salam, jual beli salam. Wa qad yakunu 'ala ainin ghaibatin, dan bisa jadi jual beli itu juga terjadi pada barang ghaibah, barang yang enggak ada. Itu. Jadi tiga tuh jenis jual beli yang biasa terjadi, atau memang jual beli jenisnya begini semua. Jual beli yang barangnya ada, kita datang ke pasar, kita datang ke toko, tuh lihat tuh. Tuh ada batu baterai, ada tolak angin, ada sambal sasa, ada semua kelihatan. Yang kedua bisa jadi jual beli itu pada barang yang belum ada sekarang, tapi sudah dideskripsikan nanti begini begini begini begini, itu namanya bai' salam. Atau jual beli yang barang yang ketiga ini barangnya beneran nggak ada, belum pernah dilihat, emang nggak ada juga, tapi juga nggak ada deskripsinya. Nah itu namanya ainin ghaibah. Wa hukmu salami, wa hukmu salami, dan jual beli salam, wal aini al ghaibati, dan jual beli barang yang enggak ada, ya'ti, akan datang nanti penjelasannya. Wa ammal ainul hadirah, sedangkan jual beli barang yang memang ada kelihatan, fa in waqa'al aqdu 'alaiha bima yu'tabaru fihi wa fiha. Nah gimana tuh Fib artinya Fib? Fa in waqa'al aqdu 'alaiha, kalau akad terjadi pada alaiha, hak barang tersebut, barang dagangan yang ada itu, bima yu'tabaru fihi, dengan sesuatu yang menjadi standar bolehnya fihi akad, wa fiha, dan standar bolehnya barang dagangan. Gini ya, arti lebih enaknya. Fa in waqa'al aqdu 'alaiha, kalau akad terjadi kepada barang yang ada tersebut, bima yu'tabaru fihi, dengan syarat-syarat akad yang sah, wa bima yu'tabaru fiha, dan dengan syarat barang dagangan yang sah, sahal aqdu, akadnya sahih. Gitu. Ini maksudnya bahwa dalam jual beli akad punya syarat sendiri, barang yang didagangin juga punya syarat sendiri. Maka ketika terjadi jual beli pada barang yang mana akadnya itu memenuhi syarat sah, barang dagangannya juga memenuhi syarat sah, sahal aqdu, akadnya sahih. Wa illa, tapi kalau enggak, ada syarat barang dagangan yang tidak terpenuhi, ada syarat akad yang memang tidak tercapai, fala, maka tidak sah jual beli. Gitu. Contohnya apa ya? Tadi akadnya ada kezaliman. Kan gitu. Maka salah satu kenapa ulama masih ngaramin asuransi itu kan karena ada akad, di dalam akad itu ada proses semacam, bukan proses tapi ada praktek kezaliman. Jadi si nasabah tuh selalu menjadi pihak yang ditundukkan, selalu menjadi pihak yang diinjak begitu. Pengelola asuransi menjadi pihak yang superior. Dia itu kan salah satunya contoh gitu ya, contoh gitu. Tapi kan tidak selalu seperti itu. Ada asuransi yang baik. Riba kan juga sama, itu kan akadnya enggak. Atau barang dagangan yang bermasalah, barang dagangan yang misalnya barang haram gitu ya. Apa sih namanya, barang yang najis misalnya kan begitu. Wa illa fala ammal mu'tabaru fil aini, sedangkan syarat atau standar bolehnya fil aini dalam barang dagangan, faqad dzakara syaikhu ba'dhah, Syekh Abi Syuja telah menjelaskan sebahagiannya. Mana sebahagiannya? Itu ainin musyahadah kan gitu. Barang yang kijir kudu kelihatan gitu. Wa sayati, dan nanti akan datang penjelasannya. Ammal aqdu wa ammal aqdu, sedangkan akad, fa'arkanuhu, untuk dikatakan akadnya sah, fa'arkanuhu salasatun, rukunnya ada tiga. Qalahun Nawawi, fa'arkanuhu salasa, rukunnya ada tiga. Qalahun Nawawi fi syarhil muhazzab, itu yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Al-Muhazzab. Yang pertama al-aqidu, yaitu pelaku akad. Pelaku akadnya wa yashmalul bai'a wal mushtariya. Ini juga tercakup di dalamnya penjual dan pembeli. Wasighatu, rukun yang kedua sighah, redaksi ucapan akad. Wahiyal ijab wal qabul, yaitu ijab dan qabul. Jadi ijab dan qabul itu rukun dalam pandangan Syafi'i dalam jual beli. Jadi kalau jual beli diam-diaman enggak boleh, Ustaz. Harus ada ijab qabul, harus ada ijab qabul. Tapi kalau diam-diam gitu, orang ngasih duit, tukang dagang ngasih barang, bisa aja, sah apa enggak tuh jual belinya. Nanti ada penjelasannya. Intinya bahwa sighah itu redaksi akad, ijab dan qabul itu bagian daripada rukun. Wal ma'qudu alaihi, dan juga yang rukun ketiga al ma'qud alaihi, yaitu barang yang diakad, yaitu barang yang didagangkan itu punya syarat. Serta ti insyaallah taala akan datang penjelasannya nanti insyaallah taala. Wa yushtaratu, dan syarat ma'a hadza, maksudnya syarat rukun tuh harus jual akad tuh harus memenuhi tiga rukun tuh termasuk syarat sah, dan di samping syarat tersebut gitu maksudnya, wa ma'aha wa yushtaratu ma'ahada, dan disyaratkan dengan syarat yang tiga tadi, ahliyatul ba'i'u, ahliyatul ba'i'i wal mushtariyi, yaitu ahliyah, kelayakan untuk bertransaksi dari penjual dan juga pembeli. Jadi pembeli dan penjual adalah seseorang yang memang layak untuk bertransaksi dalam pandangan Islam. Falana, dalam pandangan syariat, fala yasihu, maka tidak sah itu bai'u sabi, jual beli anak kecil, wal majnuni, dan orang gila, was safi. Safi orang gila gitu. Ya, orang gila juga. Safi orang gila. Kemudian mana lagi? Allahu Akbar. Wa yushtar, jadi anak kecil enggak boleh jual beli, enggak boleh dagang di pinggir jalan tuh, banyak anak kecil jualan. Nah, itu jadi masalah dalam pandangan Syafi'i. Jadi orang yang boleh melakukan rukun jual beli kan pelaku akad. Nah, pelaku akad disyaratkan harus orang yang layak, dan orang yang layak itu standarnya dia berakal serta baligh. Nah, kalau ada anak kecil begitu, ya cakap hukum. Cakap hukum ahli ya. Kalau ada anak kecil jualan berarti enggak boleh, Ustaz. Nah, nanti nih ada nih penjelasannya nih. Intinya sih boleh gitu. Intinya boleh. Tapi penjelasan lebih enaknya ntar dijelasin. Kalau saya yang jelasin ini kagak enak. Ntar kata Imam Taqiyuddin Alaihi cakep bahasanya dia. Illa idza abmana idza fala yasihu bai'u sabiyyi wal majnuni was safihi wa yushtaratu aidan, dan disyaratkan juga fihima, dalam jual beli, dalam penjual dan pembeli syaratnya al ikhtiyar, yaitu dia sama-sama, dia tidak terpaksa. Fala yasihu bai'ul mukrahi, maka tidak sah orang yang jual belinya terpaksa, diancam gitu. lu kalau nggak jual nih, ini toko gue bakar nih. Lu kalau nggak jual nih, nanti isi lu kenapa-napa. Ini kalau lu nggak jual anak lah gitu. Itu terpaksa, terpaksa nggak sah, tapi kalau terpaksanya bihaqin boleh. Al-ikhtiar haruslah rela, tidak terpaksa, fala yasihu bihul mukroh, maka tidak sah jual beli yang dipaksa. Illa, kecuali, idha ukriha bihaqin, kalau dipaksanya karena sebab kewajiban. Apa sebab kewajiban? Bi antawajjaha alaihi bai'u malih. Seperti orang yang tawajjaha alaihi, diwajibkan kepada dia, bai'u malihi untuk menjual hartanya, liwafa idainin untuk menunaikan hutangnya. Ini ada pengadilan nih. Dia dipanggil sama pengadilan. Bapak Fulan bin Fulan, Anda dilaporkan oleh Fulan bin Fulan karena tidak bayar utang yang nilainya sekian. Katakanlah nilainya 2 triliun. 2 triliun yang lagi ramai kemarin tuh. Gitu. Nah, maka pengadilan memutuskan, kami memutuskan bahwa aset Anda punya nilai sekian, Anda harus jual. Dia kan enggak rela tuh jual, tapi dia harus jual. Terpaksa Ustaz, ya terpaksa, tapi terpaksanya bihaqin karena ada kewajiban. Apa kewajiban? Kewajiban menunaikan putusan pengadilan bahwa dia harus jual asetnya tersebut untuk menunaikan utangnya, gitu. Jadi nggak boleh terpaksa, tapi kalau terpaksanya karena sebab kewajiban, salah satu contohnya dipaksa menjual oleh pengadilan untuk menunaikan hutangnya. Au syira'i malin uslima ilaihi fi. Uslima ilaihi apa uslimanya? Ilaihinya nggak ada. Jadi kan nggak boleh terpaksa, tapi kalau terpaksa karena ada kewajiban, seperti dia diwajibkan oleh pengadilan untuk menjual aset untuk menunaikan utang, atau diwajibkan oleh pengadilan li syira'u malin, dia harus beli sesuatu, dia harus beli sesuatu uslima yang sudah disalamkan. Jadi dulu dia jualan, saya jualan rumah. Gini, gitu. Udah ada yang beli, nah, tapi rumahnya belakangan, udah ada yang beli. Itu kan baik salam tuh, duitnya udah terima. Bulan, terus sampai sekian bulan, dia gak ngasih-ngasih rumahnya. Laporlah tuh yang beli ke pengadilan. Akhirnya kata pengadilan, ente harus beli. Nah, padahal dia gak mau beli, tapi dia terpaksa beli. Karena sebab apa? Duit yang dia itu udah diterima. Duit salamnya udah diterima. Maka kata pengadilan, beli itu barang lalu kasih ke orang yang udah dijanjiin salam itu. Enggak ada ilahinya. Di sini ada ilahi. Syira'u malin uslima ilaihi fihi, benar. Uslima ya tambahin ilahi sih enggak apa-apa, tapi kalaupun enggak ada enggak juga sah saja. Jadi dia diwajibkan beli malin, beli harta uslima yang sudah disalamkan. Fihi dalam barang tersebut, begitu. Uslima fihi. Ila kalau tambahin ilahi bagus, di sini tambahin ilahi iya, biar makin jelas. Au syira'u malin uslima ilaihi fihi, gitu. Enggak apa masih enggak ada ilahinya enggak, cuman tambahin, kalau tambahin itu makin bagus. Fa aqrahul hakimu, maka kemudian si hakim pengadilan aqraha memaksa dia ala bai'ihi untuk menjualnya wa syira'ihi dan juga membelinya. Li annahu iqrahun bihaq, karena pemaksaan tersebut adalah pemaksaan yang ada haknya, ada kewajiban. Wa yasihu bai'i saqran, dan sah jual beli saqran. Saya enggak tahu nih kenapa Imam Taqiyuddin Al-Isni mengatakan saqran tuh boleh jual beli orang mabuk. Wa syira'uhu, dan juga sah belinya. Jadi jualnya sah, belinya juga sah alal madhab, menurut pendapat madhab. Mungkin bisa jadi saqrannya tuh saqran bita'addihi. Sakron karena sebab lalainya dia sendiri. Jadi dia yang bikin dia mabok sendiri, bukan dimabokin orang begitu. Karena kalau dimabokin orang kan berarti dia ya laisa ahliyatan lil bai', berarti dia enggak layak tuh jual beli. Ini kan kalau ya yang saya tahu ya, kalau sakronnya karena sebab bita'adihi, dia kerjain sendiri itu karena dia sendiri dia lalai, artinya dia mabok sendiri. Emang tukang mabung, itu sah jual beli bagi dia tuh taglidon, taglid apa taglid, sebagai apa sih, kentongan, lu rasain lu, mabok sih lu. Akhirnya barang yang mestinya 2 juta dijual 200 ribu gitu. Jadi tagli sebagai bentuk tagli sama dia. Jadi apa ya? Tapi benernya sih, bukan benernya. Kalau ngikutin kaidah kan orang mabuk tuh kan tidak ahli, tidak layak untuk jual, tidak cakap untuk jual beli kan begitu. Ya kalau emang hak dia yang tercederai mungkin sebagai taklid, kalau akhirnya hak orang lain yang tercederai misalnya kan begitu. Tapi pendapat mazhab ini begitu, boleh jual belinya orang mabuk. Mungkin dengan catatan, nanti kita cek lagi, dengan catatan bahwa sakoronnya itu bita'adihi, dengan karena dia yang bikin dia mau, ya biar kapok begitu, taglilan biar dia kapok begitu. Itu yang saya tahu sih, yang saya tahu begitu. Tapi kalau maboknya mabok ya dia gak tahu kan, kayak orang kapan tuh orang mabok rame-rame gara-gara udara apa namanya, lubang anginnya dimasukin sesuatu apa gitu, satu ruangan mabok semua. Nah, itu kan beda cerita tuh. Itu kan bukan gara-gara dia yang pengen kan begitu. Jadi layak jual beli, maka ada kan, ada perusahaan yang tidak layak karena dihukumi pailit oleh pengadilan. Itu syarat yang pertama. Jadi layak cakap hukum, dan yang kedua adalah ikhtiar, tidak dipaksa. Dua itu syarat dan pembeli. Dua, muslim gak muslim gak ada urusan gitu, laki perempuan gak ada urusan. Yang penting dua, pertama ahliyah tasarruf, dia adalah orang yang cakap hukum. Yang kedua, dia adalah orang yang bebas, orang yang punya ikhtiar sendiri, bukan orang yang terpaksa. Wa amma sighatu, sedangkan sighah, sedangkan redaksi, rukuni, rukun yang kedua yaitu sighah faqa qawlihi, itu seperti perkataan orang, bi'tu, saya jual, wa madlaqtu, dan saya berikan kepemilikan kepada kamu. Wa nahwiha, dan sejenis itu. Wa yaqulul mushtari, kemudian si pembeli mengatakan, qabiltu, saya terima. Au ibta'atu, atau saya beli. Wala yushtaratu tawafukul lafzaini, dan tidak disyaratkan tawafukul lafzaini. Tawafuk itu keserasian lafaz. Jadi sighah nih rukun nih. Kata penjual, nih saya jual. Nah, itu kan kalau jual, keserasian, serasinya itu sama saya beli. Jual beli kan gitu, serasi. Tapi kata pembeli, udah gua ambil dah gitu. Jadi si pembeli, si penjual ngomongnya ini saya jual, pembeli ngomongnya ya gua ambil. Ambil sama jual tuh kan gak serasi. Tapi gak disyaratin harus serasi lafaznya. Ijab dan kobul tuh gak mesti serasi. Pokoknya ijab kobul aja. Biarpun ngomongnya gak serasi, si pembeli ngomongnya gua beli nih. Kata penjual, yaudah buat lu. Itu kan gak serasi tuh. Itu gua beli, dia bilang gitu. Jadi setara itu saya beli, tapi kata si apa namanya, kata si penjual wahab tuh, ah itu kan juga enggak serasi, tapi maksudnya buat jual beli itu enggak ada masalah. Walau yushtaratu tawafuqul lafzaini falau qala, nah kalau seandainya dia mengatakan madlaqtuka hadhil aina bikadha, saya kasih kepemilikan barang ini bikadha, dengan nilai, dengan harga sekian. Faqala, kemudian pembeli mengatakan, ishtaraitu, saya beli, gitu. Padahal si pemilik, si penjual bilangnya mau apa namanya, apa, saya kasih kepemilikan. Kan kalau saya kasih pemilikan mestinya jawabnya saya terima, kan begitu. Tapi enggak, jadi tidak disyaratkan keserasian lafaz. Oke, okay. Aksu, atau sebaliknya tadi, si penjual ngomongnya A, tapi pembeli ngomong, ya si pembeli ngomongnya A, penjual ngomongnya B. Soha, akadnya sah. Wa kama yushtaratul ijabu wal qabulu. Paza. Wa kama yushtaratul ijabu wal qabul, dan sebagaimana disyaratkan ijab dan qabul, yushtaratu, disyaratkan juga, alla yatul al faslu, tidak ada jeda antara ijab dan qabul. Ijab dan qabul rukun. Saya beli, saya jual, saya terima, saya kasih. Itu rukun. Nah, syaratnya itu adalah yatulal faslu bi bainahuma. Tidak boleh ada jeda yang panjang antara ijab dan qabul. Kalau kata pembeli, nih gue beli, ya udah gue kasih. Ah gitu. Itu harus langsung ngomong. Tidak boleh ada jeda. Jadi ijab dan kabul tidak boleh ada jeda. Imma bi alla yanfasil al battah. Itu apa Fib di situ Fib? Imma al bi alla yafsil al niyah apa al battah? Yang bagus al battah. Kalau ada yang niat diganti niatnya jadi al battah. Ba ta ta marbutoh. Jadi kan tidak boleh ada jeda pemisah antara penjual antara ijab dan qabul. Contohnya apa tidak ada pemisah, tidak ada jeda? Contohnya bi adla yafsilal batah seperti yang sama sekali. Batah itu kan sama sekali, nil, sama sekali enggak ada pemisah. Ah, ganti saat niatnya. Niatnya ganti. Jadi bi adla di sini tafsil, di sini apa namanya yafsil, yang benar bi ain bi adla tanfasil, bi adla tanfasila al batah. Jadi contoh maksud Imam Taqiyyuddin Al-Analisi maksudnya nggak boleh ada jeda antara ijab dan qabul. Contohnya apa? Ya contohnya memang tidak ada pemisah batah sama sekali nggak ada pisah, jadi langsung. Nah, kalau niat niatnya tidak terpisah. Niat tidak terpisah itu bisa mengindikasikan ijab dan qabulnya kan misah juga, tapi niatnya masih ada. Jadi maksudnya itu tidak boleh ada pisah, ya tidak boleh ada pisah sama sekali. Albatta. Au atau yafsil biz au yanfasil au yafsil. Au yafsilu bizamanin qasir. Jadi tidak ada boleh pemisah. Seperti memang enggak ada pemisah sama sekali langsung jawab begitu. Atau memang terpisah tapi dengan waktu yang qasir yang pendek. Pokoknya niatnya diganti. Tanfasilu niyah, niatnya diganti. Bi an la tanfasila albattata. Seperti tidak ada pemisah sama sekali begitu. Itu contoh tidak ada jeda. Tidak ada jeda. Al-batah itu kan sama sekali nil. Enggak ada sama sekali pemisah. Atau ada pemisah bi-ayyaf sila bi-zamanin kosir. Ada pemisah tapi pemisahnya pendek. Cuman pendek gitu. Niatnya diganti jadi al-batah. Kalau makin kan kalau diarti niat agak sulit. Justru bisa jadi orang make pisah jedanya. Cuman niatnya masih pengen. Dalam hatinya masih ada. Dan urusan niat itu kan bukan urusan mulut, artinya urusan niat itu urusan hati. Kita nggak tahu nih dia mau beli apa enggak kalau dia nggak ngomong kan begitu. Makanya contoh yang benar tuh tidak boleh ada jeda antara ijab dan qabul, seperti tidak ada jeda sama sekali langsung albattah langsung jawab sama sekali nggak ada. Atau contoh tidak boleh ada jeda bi ayyafsila, yaitu au yafsila bi zamanin qasir, atau pisahnya dengan waktu yang pendek. Ya waktu pendek kah, waktu apa istilahnya? Waktu yang wajar. Ini saya beli ya, gitu. Penjualnya nyari barang dulu, nyari apa dulu? Iya dah, ambil. Ah, itu kan ada jeda, cuma jedanya kan enggak sampai 1 jam, enggak sampai dia pulang ke rumah. Fa in tala, tapi kalau jedanya panjang. Kalau jedanya panjang gimana? Dorro, itu membahayakan akad. Maksudnya akadnya enggak sah. Li'anna tula, karena panjangnya jeda, yukhriju tsani an ayyakuna jawaban. Mengeluarkan ijab, mengeluarkan qabul. Qabul kan jawaban kedua. Pertama ijab, kedua qabul. Kalau jedanya panjang, atul yukhriju tsani, dia mengeluarkan jeda yang panjang itu membuat ucapan kedua yaitu qabul itu keluar, an ayyakuna jawaban, dari statusnya sebagai jawaban. Ini gua jual deh buat lo. Dia pergi dulu kemana gitu. 2 jam dia baru datang. Ya udah gua ambil dah. Nah, gitu. Gua ambil dah tuh kan bukan qabul lagi. Kenapa? Udah kelamaan. Qabulnya kemana begitu? Ya mirip, memang mirip akad nikah, karena banyak ulama Syafi'i juga yang menyamakan akad dalam semua jenis itu yang ada yang mewajibkan ijab qabul tuh semuanya sama status apa namanya standar akad, semuanya sama akad jual beli, akad nikah, pokoknya ijab dan qabulnya harus bang gitu, nggak boleh jeda. Jadi kalau pas 2 jam dia baru balik lagi, ya udah gue beli. Kan orang yang bingung, lu mau beli apaan gitu lah. Tadi lu katanya lu jual. ya gue jualnya tadi lu udah kemana-mana. Udah kemana-mana, itu kan mengeluarkan jawaban, mengeluarkan ucapan qabul, ucapan gedul itu jadi gak lagi jadi jawaban. Kenapa? Ya udah kelamaan. Watawilu, yang disebut panjang itu, tadi kan dikatain kalau jedanya pendek gak apa-apa, tapi kalau panjang, ya itu yang bermasalah. Yang panjang itu, kenapa panjang bermasalah? Karena dia membuat qabul, membuat ucapan kedua itu keluar dari sebagai jawaban. Watawil, dan yang dimaksud dengan towil itu panjang itu apa? Ma'ush'ira bi'aradihi anil qabul. Yang ush'ir, yang usyir itu yang memberikan isyarat bahwa dia memang menolak untuk jadi jawaban. Bisa jadi jeda yang panjang itu bukan menolak. Bisa jadi jeda yang panjang itu karena ada hajat. Misalnya gitu ya, di warung. Po, beli po. Itu dia beli gitu. Cuman yang jagain lagi netein anak lagi. Itu kan panjang tuh. Jadi burungan. Yaudah taruh dah. Udah taruhin duit, taruh situ. Ngomong taruh dah duit di situ, itu udah jedanya udah lumayan. Nah, tapi kan jeda yang panjang itu bukan karena dia menolak. Tapi karena memang ada hajat. Jadi bisa jadi panjang yang disebut panjang itu ma'ush'ir, yang memang memberikan isyarat. Ya, isyarat bahwa dia itu akan menolak sebagai jawaban. Kadza dzakarahu An-Nawawi, begitulah yang disebutkan oleh Imam Nawawi fi ziyadatihi dalam Raudhatut Thalibin, ziyadah Raudhatut Thalibin fi kitab nikah, dalam bab nikah. Jadi memang sama fiqh yang namanya akad itu yang diwajibkan di dalamnya ijab qabul, semuanya sama, akad nikah, jual beli, ijarah. Kalau ada ijab dan qabul harus ada begini syaratnya, sama. Iya. Nego kelamaan mikir. Intinya itu tidak boleh ada jeda. Kalaupun ada jeda, jedanya bukan untuk menolak jual beli gitu. Walau lam yujad ijabun wa qabulun. Ini tanggung nih ya. Mana tadi? Walau lam yujad ijab dan qabul, kalau memang enggak ada ijab dan qabul dengan lafaz bil lafzi walakin waqa'at mu'atah, akan tetapi terjadi mu'atah, saling nerima. Mu'atah itu si pembeli ngasih, penjual juga ngasih, saling ngasih. Si pembeli ngasih duit, penjual ngasih barang. Itu mu'atah. Tanpa ngomong kan, kayak kita di Indomaret, Alfamaret, atau di Carrefour tuh yang kasirnya pada judes-judes kagak ngomong kan. Kita ngasih duit, ngasih barang. Itu mu'atah namanya. Nggak ada ijab qabulnya. Kalau tidak ada ijab qabul dengan lafaz, tapi terjadi mu'atah, saling menerima, saling ngasih, ka'adatina, seperti kebiasaan banyak orang, bi ayyutiyal mushtariyu, dengan bagasi pembeli ngasih duit, lil ba'i thaman, kepada penjual seharga, sesuai nilai harga, fayutihi fi muqabalatihi albidha'ah, kemudian si pembeli ngasih fi muqabalah, sebagai ganti harga nilainya itu, albidha'ah, barang dagangan, allati yadhkuruhal mushtari, allazi yadhkuruhal mushtari, yang memang diinginkan disebutkan oleh pembeli. Fahal yakfi dhalik, apakah cukup itu yang namanya mu'atah itu cukup? Al-madhabu, pendapat madhab fi asli rawdhati, dalam kitab Rawdhatut Thalibin, annahu la yakfi. Enggak cukup ma'al mu'atah. Kata Imam Ar-Rafi, enggak cukup. Li'adami wujudi sighah, karena enggak ada sighahnya. Enggak ada sighah, enggak ada redaksi. Wa kharraj ibnu Suraij, dan dikeluarkan oleh ibnu Suraij, qawlan, satu qawl dari Imam Syafi'i, anna dhalika yakfi, bahwasanya mu'atah itu cukup, fil muhaqqarati, dalam hal yang sifatnya muhaqqarat. Muhaqqarat itu barang remeh. Iya, barang remeh. Permen, yupi kan gopean, ada yang gopean yang 1000. Maksudnya bapaknya kudu yang belanja kan, timbang anaknya kasih 1000 kan beres urusan. Kalau bapaknya juga suruh belanja yupi, akhirnya bukan cuma belanja, dia godain yang jagain warung tuh. Ya nih ya, itu muhaqqaran. Jadi barang apa namanya, kata Imam Ibnu Suraij, kata Imam Syafi'i, boleh mu'atah tanpa ijab qabul, tapi itu fi muhaqqarat, dalam hal yang sifatnya remeh. Ya kayak anak kecil belanja tuh kan, itu remeh-remeh tuh, yang gopean, ale-ale itu kan. Presti kan gitu. Yang teh kotak itu kan juga bagian muhaqqarat tuh, cuma 4000 gitu. Wa bihi afta'ar-Ruyani, itulah yang disebutkan oleh Imam Ar-Ruyani wa ghairihi, dan juga selain Imam Ar-Ruyani wal Muhaqqar. Yang disebut Muhaqqar itu apa? Karit li khubzin, seperti satu ritel khubz, wa nahwihi mimma ya'tadu fihi al-mu'atah, dan sejenis itu. Satu ritel itu kan kira-kira 3 gram sekian. Satu ritel itu gede itu. Satu ritel itu. Iya, satu ritel itu 3 kilo. Satu ritel itu 2 kilogram sekian, 2,5 kilogram. Kan satu ritel itu zakat fitrah ya kalau nggak salah itu. Ya pokoknya satu ritel itu ntar kita cari kita. Lupa saya itu satu ritel. Mimma ya'tadu fihi al-mu'atah, yang mana memang biasa terjadi mu'atah tanpa ijab qabul. Wa qala Malikun rahimahullahu ta'ala. Imam Malik mengatakan, wa wasa'a alaihi, semoga Allah merahmatinya, wa wasa'a alaihi, dan Allah meluaskan kuburannya, yan akidul bay'u. Jadi rahimahullahu wa wasa'a alaihi, ini doa nih. Ini bukan perkataannya Imam Malik. Imam Malik ngomongnya, yan akidul bay'u. Ini rahimahullahu ta'ala wa wasa'a alaihi, semoga Allah merahmatinya dan meluaskan kuburannya. Yan akidu, kata Imam Malik, sah jual beli bikul lima ya'udduhun nasu bay'an. Jual beli itu sah dengan sesuatu yang memang orang-orang bilang itu sebagai jual beli. Termasuk mu'atoh. Mu'atoh itu kan sah sebagai jual rukun jual beli. Orang-orang udah sepakat itu kok. Gitu. Walaupun memang harus ijab qabul, tapi kan ijab qabul bisa diganti dengan mu'atoh. Dan orang-orang yang namanya jual beli kan yang penting kitanya senang. Maksudnya kagak kudu ngikutin wahyu-wahyu banget begitu. Karena yang namanya jual beli kan falsafahnya win-win solution kan gitu buat kita. Kalau ibadah kan maunya Allah. Gak boleh bikin. Tapi kalau jual beli kan ya kita aja sepakat nih. Beres urusan. Wastahsanahul imamul bari ibn sabbah. Dan ini yang dihasankan, artinya pendapat ini nih, katanya hasan nih, baik nih pendapat Imam Malik. Kata Imam ibn sabbah al-imamul bari. Imam yang bari. Bari itu cerdas, cemerlang. Ibnu Sabbah. Waqala Syekhul Imam Zahid Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi. Dan dikatakan oleh Imam Zahid Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi. Ini Imam Nawawi juga. Maka nama Imam Nawawi. Nama Nawawi Ad-Dimashqi Al-Majmu. Qultu, beliau mengatakan, hadha alladhi istahsanahu Ibnu Sabbah. Ini yang dikatakan hasan oleh Imam Ibnu Sabbah. Warrajihu dalilan. Inilah yang rajih secara dalil. Dari sisi dalil, al-mu'atah itu cakep. Nggak perlu pakai ijab dan qabul. Wahual mukhtar, dan inilah pendapat yang dipilih. Li'annahu lam yasih, karena, nah kata Imam, li'annahu lam yasihu fi syari, karena memang tidak pernah sah, tidak pernah ada dalam syariat, ishtiratu lafzi, syarat ngomong dalam jual beli. Artinya tidak ada teks wahyu yang menyebutkan jual beli itu harus ngomong ijab qabul, nggak ada. Fawajib rujuk ilal urfi, maka kalau enggak ada syariatnya, enggak ada wahyunya yang wajibin ngomong ijab dan qabul, wajib rujuk, maka kita harus balik ilal urfi, kepada kebiasaan, ke ghairihi, sebagaimana kan masalah lain juga sama. Masalah lain tuh kalau enggak ada wahyunya kita balik mana? Urf dulu kan begitu. Ya kan, ketika enggak ada dalil Quran, enggak ada dalil sunnah, de urf kan begitu. Selama urfnya tidak menabrak syariat itu sendiri. Wa mimman ikhtarahu, dan di antara orang-orang yang milih pendapat ini bahwa al-mu'atah itu memang sah, al-mutawalli, yaitu al-mutawalli itu sahib al-bahru fil madhab, ya saya lupa antar wal-baghawi, dan juga Imam al-baghawi wa ghairihima. Wallahu a'lam. Qultu, kata Imam Taqiyuddin, wa mimma ammad bil bawab usanu sigar, gitu. Jadi Imam Taqiyuddin al-Isni ini besok lah ya, kita 7.6.15 lebih. Tentang anak kecil, kan tadi katanya orang jual beli harus ahliyah. Yang salah satu ahliyah itu anak kecil gak boleh. Nah Imam Taqiyuddin al-Isni ingin menjelaskan bahwa anak kecil juga boleh beli, boleh dagang. Kenapa? Nah nanti dijelasin. Sebagaimana penjelasan tentang ijab dan qabul. Ijab dan qabul itu boleh gak ada tapi diganti dengan mu'atah. Karena apa? Karena al-urf, karena kebiasaan. Maka anak dagang itu, anak beli itu juga sama bagian daripada urf yang mestinya boleh, bukan dilarang. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan besok hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon koreksi dari para asatidz, guru-guru kami, para tokoh masyarakat, para ajengan yang memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan. Saya sangat senang sekali jika menemukan apa mendapati koreksian tersebut, baik melalui kolom komentar atau melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.